pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andai kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara I'm not afraid.